Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatil kiram, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan ya, yang sampai di meja ini. Pertanyaan yang pertama, kami bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bertanya bahwa semua orang atau kelompok semua mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tetapi akidahnya kok berbeda-beda. Bagaimana Ustadz memahami hal-hal yang seperti ini? Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kaum muslimin berbeda-beda akidahnya, mungkin amalan ibadahnya, ya, muamalahnya, macam-macamnya, padahal mereka semuanya ya mempelajari Al-Quran dan apa? Sunnah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekarang beda antara pengakuan dan juga sesuatu yang hakiki. Yakni kadang ada orang yang mengaku-aku saja, saya belajar Quran dan apa? Sunnah. Hanya pengakuan, namun nyatanya tidak. Tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nggih napaten? Yang ini hanya sekedar pengakuan, ayo kembali Quran dan Sunnah, yang ini ya mempelajari. Akhirnya berbeda, yang karena yang satu pengakuan saja. Sehingga berbeda. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita juga harus perlu ingat bahwasanya kita itu wajib mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Ini harus dijawab. Dengan pemahaman siapa? Jawabannya, kita akan sama akidahnya, kita akan sama apa namanya ibadahnya, akan sama pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah kalau kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini penting. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah mempelajari dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Pemahaman yang benar. Ya. Karena kalau orang kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri-sendiri, ya, seribu akal akan ketemu seribu apa? Pendapat. Ya. Membaca ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini ayat Al-Quran. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada engkau wahai Nabi al-yakin, keyakinan. Al-yakin yang dimaksud dalam ayat adalah kematian. Jadi makna ayat ini, beribadahlah kamu kepada Allah sampai apa? Mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai wafat beliau, beliau beribadah kepada Allah. Beliau melakukan sholat lima waktu. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun ada orang yang memahami ayat ini dengan akalnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Pokoknya nek wis yakin, wis cukup. Beribadahlah sampai kamu yakin. Saya sudah yakin, tidak perlu lagi sholat. Saya sudah yakin, tidak perlu lagi apa namanya terikat dengan syariat. Ya, itu yang terjadi di kalangan orang-orang sufi ekstrim. Ini ada pertanyaan, apa sebenarnya sufi itu? Bagaimana dan mengapa? Ya, ini diantaranya pemikiran orang-orang sufi itu. Orang-orang sufi itu membagi manusia itu menjadi tiga tingkatan. Ada yang masih syariat, ya, yang masih harus sholat, harus ini, harus itu, terikat dengan aturan-aturan syariat, harus zakat. Namun ada saat tertentu, tingkatan tertentu, tidak perlu lagi apa namanya? Sholat. Tidak perlu lagi ibadah. Karena mereka menafsirkan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai kamu yakin, aku wis yakin, wis cukup. Ya, sama-sama yang dibaca Al-Qur'an, ya atau tidak? Tetapi yang ini dengan pemahaman sahabat sehingga benar. Tetapi yang ini dengan pemahaman akalnya, hawa nafsunya, rusak sudah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok mereka berbeda? Karena mereka itu tidak mau memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dikaitkan dengan pemahaman atau pembahasan kita, bukankah tadi Nabi mengatakan, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Dan apa tadi? Sunnah al-khulafa ar-rasyidin, para sahabat. Terlebih yang kibar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Dan kita tadi juga sudah sebutkan, para sahabat tidak ada khilaf. Ya. Dalam masalah usul, ad-din. Sehingga kalau kita kembali kepada pemahaman mereka, mesti akan bersatu dan mesti akan sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebabnya. Ya. Ya. Di zaman Ibnu Umar tadi telah kita sebutkan ada orang-orang yang mengingkari apa? Takdir. Nggih napa, Den? Ya, mengingkari takdir. Berarti akidahnya rusak. Kalau mereka itu tadi mau mendengar nasihat para sahabat, ya, kembali kepada nasihatnya Ibnu Umar, seharusnya mereka cabut keyakinan itu, kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat, kembali lagi menjadi satu. Tapi kalau kemudian berbicara sendiri dengan pemahaman sendiri, akalnya sendiri, hawa nafsunya sendiri, itulah yang menjadikan perpecahan. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang tidak ditanyakan di sini, saya tanyakan. Ustaz, lalu bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Sahabat. Terus pripun niku carane? Ya tadi sudah kita sebutkan. Alhamdulillah ilmu agama itu diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Mereka bukan membuat sesuatu yang baru. Warisan. Para sahabat diajari oleh nabi Islam. Mereka faham betul. Kemudian diajarkan kepada para tabi'in. Diwariskan kepada para tabi'in. Faham betul. Diwariskan kepada generasi berikutnya, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Malik, sampai Imam apa, Ahmad bin Hanbal, terus pada para ulama sampai hari ini. Alhamdulillah Allah jaga agama ini. Karya-karya mereka bisa kita dapatkan, bisa kita baca. Bagaimana akidahnya Imam Syafi'i, baca itu bukunya Imam Syafi'i. Fikihnya Imam Syafi'i, baca buku-buku hadis dan fikihnya Imam Syafi'i. Seperti kitab Al-Um. Imam Malik baca itu akidahnya. Imam Ahmad bin Hanbal baca tentang buku-buku akidahnya. Ternyata wallahi demi Allah ketika kita bandingkan, kita lihat buku-bukunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sama semuanya akidah mereka. Tidak berbeda. Karena mereka semuanya ya mengembalikan pemahaman mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga mereka tidak berselisih dalam masalah-masalah pokok, dalam masalah-masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih terjadi perbedaan, itu hal yang wajar. Yang satu pakai kunut, yang satu tidak, wajar yang seperti ini. Ya. Tetapi dalam masalah akidah tidak ada khilaf di kalangan para mereka, para ulama. Ya. Buku-buku akidah menjadi saksi. Ya. Kalau mau kembali kepada kitab-kitab para ulama dan duduk, ya, di hadapan para ulama, termasuk para ulama yang saat ini masih ada, Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah, Syekh Shalih ibn Fauzan, Syekh Ubaid al-Jabiri. Nah, baca buku-buku mereka, dengar kaset-kaset mereka, duduk di hadapan mereka, akan didapatkan ilmu yang kita dengar dari mereka sama dengan ilmu para ulama sebelumnya. Karena mereka semuanya mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat. Ini yang menjadikan berbeda. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Roja'iyun itu pertanyaan kedua, termasuk sururiyah atau halabiyah? Dua-duanya. Ya. Walaupun mereka mengatakan saya bukan sururi, Tetapi pemikiran-pemikiran Muhammad bin Surur masih melekat. Ya. Adapun Halabiyah jelas mereka ya, memuji atau bahkan mendatangkan Ali Hasan al-Halabi berkali-kali ke negeri ini. Ya. Taib. Di Istiqlal, di apa, diterjemahkan oleh Veranda ila akhirnya. Ya, padahal Ali Halabi kama hadha sudah seperti ini. Para ulama mengatakan ya, mubtadi. Ya. Pemikirannya demikian banyak yang menyimpang dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Naam. Dan duat roja'iyun ini duat-duat yang tidak seleksi, tidak selektif. Ya. Dan mereka ya, di antara duat yang sangat anti dengan tahdir. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Dan prinsip ini adalah prinsip yang penting. Ya. Bagaimana umat akan mengerti kebatilan kalau tidak ada peringatan? Ya. Ya. Bergabung dengan kelompok-kelompok sesat. Ya. Dengan tokoh Iwanul Muslimin, dengan tokoh takfir, dengan tokoh-tokoh yang apa namanya, yang menyerukan apa, pemberontakan kepada pemerintah, duduk enak bareng dengan mereka, ya. Simposium atau apa bareng bersama dengan mereka, berjalan dengan mereka, umat akan tertipu kalau demikian, ya. Tidak selektif. Waliyadzubillah. Pertanyaan yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Bagaimana sikap kita jika kita tinggal di kampung yang mayoritas amalan mereka menyelisihi sunnah? Jika kita ikut mereka, kita jatuh dalam fitnah. Ya, ini kejelekan. Jika tidak ikut, kita dikucilkan. Mohon nasihatnya. Thayyib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Thayyib. Masyarakat kita adalah saudara-saudara kita. Kaum muslimin. Yang mereka memiliki hak juga atas kita ya, sebagai seorang apa? Muslim. Maka tunaikanlah hak-hak mereka itu. Ya. Dengan menebarkan salam, idza laqitahum idza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa dengan mereka ucapkan salam. Ya. Idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu, mengundang walimatul urus. Ya, di situ tidak ada kemaksiatannya, ya. Maka penuhi undangannya. Ya. Atau kalau kamu berhalangan atau ada sesuatu, mungkin datang sebelumnya, datang sesudahnya. Idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa fi riwayah fansahhu. Jika saudaramu minta nasihat kepadamu, maka apa? Sampaikan nasihat, berilah nasihat. Wa idza maridha aw wa idza atisha fahamidallah fashammithu, jika saudaramu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka doalah yarhamu, Allah doakan. Wa idza maridha fa'udhu, jika dia sakit jenguk. Wa idza mata fatba'hu, jika dia mati maka antarkanlah apa? Jenazahnya, solati, antarkan jenazahnya. Itu saudara kita. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada, mereka memiliki amalan-amalan yang kalau kita ya, lihat ternyata menyelisihi sunnah. Ya, kita bisa mengetahui menyelisihi atau tidak kalau kita mengerti apa sunnah kan demikian. Ya. Tugas kita adalah memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut, di waktu yang sesuai, di waktu yang pas. Ya. Dengan keakraban kita, dengan baiknya kita. InsyaAllah ta'ala barangkali ya, mereka mau menerima. Ya. Taib, ikut demonstrasi, menjelek-menjelekan penguasa. Ya. Ikut ini, ikut itu, datang ke Jakarta jauh-jauh. Taib, nasihati barangkali dia bisa, apa namanya. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Zaman politik, dan ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Menjelek-jelekan penguasa. Ya, penguasa kita tidak maksum. Punya kejelekan. Ya, punya kesalahan. Tetapi syariat Islam telah memberikan jalan, solusi bagaimana kita memberikan nasihat kepada para penguasa. Ya. Apakah itu kepala desa, apakah itu bupati, apakah itu gubernur, apakah itu apa namanya presiden, ya, kita datangi empat mata, ya, atau kita surati, kita beri nasihat. Jika menerima, alhamdulillah. Jika tidak, kita apa namanya, telah menunaikan apa, ya, kewajiban. Oh, kamu banci, tidak berani. Ini bukan masalah berani atau tidak. Ini masalahnya adalah seperti itulah Nabi kita membimbing. Itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Bukan dengan mengangkat pedang. Bukan dengan melakukan kudeta. Kalau ada penguasa yang tidak disenangi dikudeta, pertumpahan darah. Ganti lagi yang lain. Pertumpahan darah lagi yang lain. Terus seperti ini kapan kaum muslimin akan merasakan apa? Keamanan. Ya. Wabillahi taufik. Bukan seperti itu. Sampai Nabi mengatakan untuk kita sabar kepada penguasa kita. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, akan datang kepada kalian penguasa-penguasa yang kalian ingkari. Karena mereka apa? Melakukan kemungkaran. Bahkan di antara mereka ada yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada apa? Masyarakatnya. Itu sudah diindikake, itu sudah dikabarkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan sesuatu yang belum diberitahu oleh Nabi. Ini diantara fitnah yang akan terjadi. Ya. Maka para sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum. Ya Rasulullah, apakah kita angkat senjata untuk memerangi mereka? Oh, para sahabat, para pemberani. Suja'an, para pemberani. Ya atau tidak? Terbukti mereka perang melawan Romawi. Ya, perang melawan Persia. Mereka korbankan darah, ya, nyawa mereka, harta mereka. Bukan para penakut. Mereka pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum. Sudah ditanyakan oleh para sahabat. Apa jawaban Nabi? Coba, wahai kalian yang mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan banci, penakut. Apa bantahan atau apa pendapat kalian dengan jawaban Nabi ini? Kata Nabi, ya, la. Ya, jangan. Ma sallau, selama mereka masih sholat. Ya. Ya. Adapun hak kita yang diambil oleh mereka akan kita dapatkan, tidak akan lari. Nanti pada hari kiamat kita akan dapat. Ya atau tidak? Tidak akan lari. Ya. Ya. Kewajiban kita adalah mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Yang baik. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Apalagi penguasa kita bukan hanya sholat. Ngurusi ibadah puasanya kaum muslimin, ngurusi ibadah hajinya kaum muslimin, ngurusi ini itu dan macam-macam. Apakah demikian mudah kemudian mengkafirkan penguasa? Demikian mudah kemudian memberontak dengan lisan, memberontak dengan apa namanya? Dengan demonstrasi, dengan macam-macam itu. Ya. Itu pesan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Bukan masalah berani atau tidak berani. Iya. Wasiat Nabi di kala fitnah seperti itu. Ya. Jika ada tetangga kita yang mereka amalannya menyelisih sunnah seperti tadi misalnya, ya, batang ikut demonstrasi, perempuan lagi yang ditaruh di depan itu, subhanallah. Ya. Nasihati mereka dengan baik. Sampaikan ayat, sampaikan dalil, syukur-syukur sambil cari waktu yang pas. Ya. Pas mereka datang atau kita datang ke rumah sambil minum, sambil ngopi. Intinya adalah dalam suasana yang apa? Yang enak. Ya. Siapa tahu menerima. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Ya. Ya. Jika kita ikut mereka, kita jatuh dalam fitnah. Ya jangan ikut. Ya. Jangan ikut. Nah, oh, sudah jelas. Jika kita ikut mereka, kita jatuh dalam fitnah. Ya iya jelas. Maka jangan apa? Ikut. Jangan ikut. Lah kalau dikucilkan, itu sebuah konsekuensi. Ya. Nah, kita sabar. Dalam hal-hal yang tidak menyelisih syariat, kita bersama. Ya, ini ya, tadi yang kita sebutkan. Ucapkan salam, ini hal-hal yang tidak menyelisih syariat. Ya. Kerja bakti, gotong royong, kita ya, apa namanya, ikut bersama. Ya. Dalam perkara-perkara yang baik, tapi kalau sudah urusannya adalah keyakinan, ya, tapi jangan takut dikucilkan. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam sampai diusir, sampai mau dibunuh. Ya, Bilal bin Rabah dipaksa untuk apa namanya meninggalkan prinsip. Ya. Insya Allah Taala kalau kita hadapi dengan hikmah, dengan baik, dengan ilmu, ya, dengan sunnah, kita akan mendapatkan kebaikan. Insya Allah Taala. Naam. Naam. Ini barangkali khotil kiram yang bisa kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan, sebagiannya masuk dalam jawaban-jawaban tadi. Nah, baik. Ini mungkin semoga berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.